tanpa jutaan tangan, jutaan kepala, puluhan untuk bekerja bersama-sama. Karena itu ialah mari kita bersama-sama bekerja untuk itu dengan ketulusannya, dengan kejujurannya, pikirannya, ototnya, kita satukan menjadi kekuatan yang besar untuk bangsa ini. Amin. Pak Wiranto? Iya, hanya melengkapi sedikit bahwa penyatuan itu dapat berlangsung kalau hati kita satu. Sebab hati selalu berada dalam koridor kebenaran. Tatkala hati kita satu, maka bangsa ini akan berjalan pada koridor kebenaran. Dan di sana cita-cita kita sebagai bangsa yang adil, makmur, mandiri, dan bermartabat. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, pendek sekali waktu yang ada untuk mengeksplor keindahan hati dari Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto yang pribadinya mudah-mudahan tanpa berjanji menjanjikan kepemimpinan yang menyejahterakan kita semua, yang membahagiakan dan memuliakan kehidupan kita. Untuk itu kita berhutang budi atas kebaikan beliau untuk hadir, dan mudah-mudahan ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik bagi bangsa kita.